Jangan kau dengar, jika ada yang bilang ku tak setia. Jangan kau dengar, banyak cinta yang datang mendekat. Ku menolak, karena kau yang aku inginkan. Bila ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Bila ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau, kau. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku pastikan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Kau tak percaya padaku, sedihnya aku. Jika kau lebih dengar mereka, sakit hatiku. Banyak cinta yang datang.